mikir ngono manjen ge wong sufi. Misalnya ngene tak dei mos ya. Mustofa ya khusyuk. Ngene khusyuk ora gak pati mikir. Jadi cara Mustofa kok ditetir kelar kaji, wukuf ning Arafah sementing donga. Donga mbungku sibadani dongane ngono tok. Nah kula sing wukuf mesti kecangkeman. Wong alim mesti ndikon kecangkeman. Iki tanggal 9 apa 10? Tanggal 1 Dzulhijjah ku versi Arab Saudi apa versi objektif? Loro gak dadi wong alim. Loro kan. Mulane ora salim, loro loro. Mergo tanggalan komariah ku mesti tanggal 1 ku mari geger. Satu Ramadan misalnya, iso wae Saban takmilah 30. Iso wae 9 akhirnya satu Ramadan. Masalah. Tahu gak satu Ramadan musmale? Jawab, ning Indonesia ae ora satu to. Gak tahu kan. Paling banter NU Muhammadiyah musmale mergo dipandu menteri. Kena enak sabar dia sini Medan kata Rom Dino. Mau kena abu ke Jombang ya kata. Mau jauh itu tangga melek ke bang Onor. Mau kalau tiga teman apa? Gak gitu cerita. Kira tak mikir kalau tu. Nah sekarang misalnya Arafah dulu yang ramai di Kudus zaman Batu Rehan kan karena gitu. Ada versi yang satu Dzulhijjah beda dengan yang diyakini Batu Rehan. Ada penggemar beliau yang anggap 9 Arafah itu belum, ada yang mengatakan itu sudah 9. Makanya, nah kita ini secara fikih, untungnya fikih kita itu fikih rontok-rontok kembangan. Bahasa katanya rontok oportunis. Nunggu pengumuman pemerintah. Jadi pokoknya berkait kalender, perhatian. Ya. Nunggu. Kalau pasti itu nanti suan kalian batu rekan dulu, terus yang nemanin, terus keluarga dulu, yud-yud dulu yang tapi nak cara fikih ini ora kadang nunggu pengumuman pemerintah. Ya iya. Nunggu pengumuman pemerintah. Tapi wong alim dhek kita pakai. Nah ora tahu kita fi digopo. Nah ora tahu dhek kita fi. Wong piye to anu diang kudus. Wong badhe anak ning bali piye to anu budi. Dadi kalau ora diwani takut. Terus pondok tertua teng Kudus riyen gadane biyutul lho pondok gambaran niku menjen biyutul lho riyen lagi ketemu di Kudus iku namanya Hafsa terus pindah teng Sidan duwe anak Sofia, Sofia dia anak Mbah Kulo Fatimah terus duwe Sofia gadah adik dadi asing lair Mbah Sahal niku dia adik balik isi Beti sing gadah putu Balukman niku mangane kula niku luwih tua timbang Balukman tapi kula nang ngang lek mergi jambake tokoh Salisa kula mun tokoh Sofia tapi tua kula umure tua. Di kulon ketibu itu kulon bareng, akhirnya kan cepat rapi, cepat dibutu. Kadang buyut sing bareng sedih anak, sing rucu rung duwe. Anak akhirnya kan tokohnya kan duwe. Saya singkat cerita, saya sampe tak pikir. Iti kafe wong ning Arafah, utawa Ramadan. Ini nak wong alim mesti kepikiran. Iki siji Ramadan tenan, atau siji Ramadan versi NU, atau versi Muhammadiyah, atau versi. Mereka pengiran senengane nggih tebak-tebak. Bulan niku istitar yaumen. Jadi agar bar tanggal loro likur bulane dhelik. Dhelik iso ijtima, iso ora. Nek ijtima ya berarti wis gak manut sama likur. Nek ora ijtima ngenteni 30. Wis. Berarti misteri satu hari. Ramadan itu misteri. Terus ana solusi, nek kowe mamang fa'at milu iddata Saban salasina yoman. Nek kowe mamang ya Saban sempurnane 30 dino. Terus engko siji Ramadan agar ndae Saban. Mergo bulan itu rana tolong pulau berarti kemungkinan kaca itu dua hari pun ada wau sing jari kangkang kaca tolong dino problemnya kue ikmal Saban tolong pulau dino jebule Sabana mas beto bek Sabane wong wong baru tadi lelah yo Sabana mbok kayak pegangan jebule Sabana melayu tanggalnya mas beto bek jari wong wong ini Saban sama likur Saban kue tolong pulau perkoroneh torah. Makanya Imam Nawawi ngendikan bedo Ramadan atau bedo Dzulhijjah asal 3 hari itu wajib ditoleransi. Karena ada misteri ikmal. Ikmal itu ngenteni 30. Probleme 30 lah iku ngarepe iso. Masalah kan? Nah. Kemudian supaya gampang, ulama fikih pinter ge solusi. Ya wis pokoke anut ulil amri. Sehingga kalau Arab Saudi bilang ini Arafah ya kita harus ikut bilang. Nah contoh misalnya di Sapem di tanggal 8 lain terus pake-pake ngendikan nak keliru 9 Arafah kok keliru ini tanggal 10 orang sampai ini tapi nak keliru ini tanggal 8 wong di kesempatan yuk Misalnya, sesuk dina apa? Sesuk, buatan sing arep aja sesuk. Senin. Arab itu Mesir. Kemis Arab tak kemis Indonesia. Kan kaca sedih loh. Kemis Indonesia. Mereka biasanya itu nak tanggalan kan kok kulon. Kan mestinya disik. Disik kulon kan. Nak resengi kok wetan nak tanggalan kok kulon. Mereka kadang aneh. Jadi orang Aceh itu orang Ruyah tapi orang Papua Ruyah itu aneh. Nah, coro. Tapi orang aneh di Indonesia itu ya. Okay. Tapi raro anaknya mau tunggu paham. Enggak, saya kita main tak bedai. Enggak sesuk, sesuk. Kita rasa tentu Arafah sesuk di dino Senin kan. Misalnya saya ini kita mukop neng Arafah, saya ini dino Ahad. Kita nyongkoi itu tanggal Songo. Fatabayana jebule saya ini tanggal Wolu. Iku wajib baleni. Mereka biasa jadi kesempatan baleni. Ya sesuk mukop neng. Tapi nak walian, ternyata sekarang tanggal 10. Kue sing nyongkoi kita tanggal Songo, ternyata tanggal kira kembali ini. Ini dah kebukus sing. Kembali ini nih ya repot ya. Tahun mana? Terus layuk manul kotok timis ini dari Imam Nawawi. Mus balen ini nih, kok tahun ngarep ya mungkin saja ada masalah. Nah, misalnya kue melok haji kelompok Naksabandi. Opera kacek Rondino ya. Rondino atau Rondino dari Kang Guling bro. Tengah apa nak omong? Maksudnya gak mungkin kacek telung dino ini adalah warifah lagu kalau kandian itu orang ngandil jenane poso tanda berot pertama poso itu dino sing poso ini Sabtu ya Sabtu kan sebagian Naksabandi posonya itu maju biasanya dino ya keme berarti kan keme Jumat Sabtu itu kacek orang dino atau telung dino ya orang dino, kamu dek-dek kemes wis poso. Berarti mulai beda, aku mau Jumat sampai Setu. Enak, aku nak ngaji matematika Pak Mustafa. Gak bisa barani kacik telung dino, ya kemes itu dek-dek poso. Mulai beda dengan kita, mau Jumat sampai Setu. Lah, aku yang ngitung kemes. Kemes itu wis poso, dek-dek. Mulai beda, ya mau Jumat sampai lah, ternyata Setu kayak poso, berarti bedanya mau kemis Jumat to, itu tuh galau Mustafa tak tak koi. Mau sama nak ngaji jalanan pirang jam, 3 jam. Itu kan songo 10, 11. Mestinya nak itu mulai jam songo, itu 10, 11. Ini tuh kan otak 3 jam songo. Songo kan matematika ada ralu lulus ini. Ini tuh saya mau buat senam sekolah itu. Jadi bahasa Indonesia aku yuk melani pulau nabi reporter TV kadang yuk engkar beda 3 hari. Saya ini misalnya wong Naksabandi poso Kamis, Megoro poso Sabtu. Saya ini dia mulai beda itu di nopo aja. Ya mau Kamis sampai Jumat, Sabtu wong Naksabandi yuk poso Negoro. Berarti di Sabtu ketemu titik temu. Berarti beda itu mau Kamis. Lah oleh ngitung kok beda tolong dino. Lah piye nek kono poso Kamis kene Setu. Kamis Jumat. Turun clear betul-betul. Lu ngerti aku mengandung Mustafa. Paham gitu ya? Lu paham tenan to? Lo nak sholat mah mau Mustafa, mereka wong lugu udah gampang tombol pengira. Tapi nak matematika ra percaya. Lah iya, nah Kanjeng Nabi itu karena pilihannya Allah, beliau itu dipilih no tanggal Arafah sing mujma'aleh fi kitabillah. Memang pas Nabi wukuf itu fi kitabillah dan fil haqa'ib dan fi apa saja yang memang benar-benar 9 Arafah. Tapi nak liane Kanjeng Nabi ya iso ora tapi tetap sah. Ya sama lagi tetap sah. Karena ibadah itu bima fi dzonil mukallaf. Asal jonnya begitu ya sah. Misalnya kalau pulau saat ini sholat maghrib, Mustafa, sholat sah. Kenapa? Karena kita pakai baju suci. Sebenarnya mengklaim suci itu zon apa hakikatul amr? Zon kan isowe ono najis, kue raro. Isowe anak Mustafa mau duwe najis tidak kok sarongi bapak Mustafa raro. Hakikatnya najis apa suci? Najis kan, tapi asal gak roh kan? Sah. Sebenarnya semua ibadah kita munisah itu sesuai pengetahuan zon kita. Kalau hakikate yang kaya kowe mangan dhuwit jare Mustofa halal terus rezeki kula padol roti. Rotine halal, tapi sapa wae nek ditambahi permapin sing dhisik campur babi kan karo Mustofa. Berubah sing adol sing goten khusuk terus koyo rotine halal. Padahal sing gawe misale macam-macam. Kan ya ora roh. Sing gawe iku wis ora macam-macam dhuwure sing kurang tope ibadah kaji, pernah disinyalir nak meningitis iku. Ya kan ya, mungkin wah, ya mungkin yo, ya, mungkin ora. Ya kalau cara fikih Fatimah ini gampang, kowe ora roh dhewe gak apa-apa. Ya penak ora roh dhewe terus. Pokoke cara mu ini gampang gak roh dhewe ya. Gak apa-apa. Nah, ini kan cerita selalu ibadah itu kaitannya bima bidzonil Allah. Mulane kula suwun wong kudu ngaji. Betapa Rasulullah itu ya ahli falak. Sampai beliau bisa memastikan nak bulan iku mau rolas. Nah, kalender iku rolas bulan ini. Inna aidata suhuri inda wasna asharo saron fi kitabillah. Kamu jangan bilang gini, wes suwe Gus nak setahun iku rolas bulan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa. Orang sibuk, orang nyuwun sewu ijek tradisional. Terus oleh gawe kalender iku piye? Itu menemukan itu udah gampang, menemukan itu udah gampang. Kemudian sekarang zaman Nabi tiba kok, angger sing tinggal haji disebut dulu hijrah, angger sing tinggal poso jenenge Ramadan. Terus ana pakeme, kemungkinane nek ora 29 dina ya 30. Engko nak mamang kuwi istiqmal. Wis aman. Itu disebut zalikat dinul qayyim. Iki saiki agama iku wis jejeg. Jejeg kuwi aturan-aturane wis permanen. Mulane wong matematika sing jeblok kok Mustofa iki ora oleh mulang bahaya mulang matematika maksudnya nak mulang liane oleh mereka mau nak poso nak sabar di keme negoro setu kaje berawas iku mau kaje rong dino jenenge mergo kemis iku ije aneh dene dhewean Jumat ije aneh pas setu iku wis bareng bareng dadi mulai aneh tenan iku mau morong dino, wah mulan saya negeri mulai turun dino, coba ngau, mone, setuju percaya pulau sementara nih, kita eh bener pulau, kita eh, kau pulau mikir tenan ya, mau tak pikir tenan, zaman kan us, mikir urip apa ya, tadi, mikir urip terus kadang ono ilmu cocok yang TV, wah yo, terus ilmu kok nemu kok dalam nih, terus